صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوة الله رحمة الله سبحانه وتعالى kita masih membahas penjelasan Syekh Muslimin tentang masalah syirik dan contoh-contohnya. Setelah beliau bahas syirik berkenaan dengan ta'zim, demikian juga syirik berkaitan dengan al-mahabbah, rasa cinta, demikian juga syirik berupa riya. Maka berikutnya beliau katakan, dan di antara kesyirikan dan dia adalah kopi, syirik yang sama juga adalah ketika dunia itu menyita akal seorang manusia dan akalnya, maka kau dapatkan akal dan pikirannya, badan bahkan tidur serta bangunnya seluruhnya untuk dunia. Apa yang akan yang didapatkan, apa yang akan dikerjakan pada hari ini, yaitu maksudnya apa yang akan keuntungan yang didapatkan hari ini dan berapa besar kerugian yang akan dialami. Demikian pula kau dapatkan orang yang seluruh pikirannya untuk dunia, mereka berupaya untuk mendapatkan dunia tanpa tidak ambil pusing apakah dari jalan yang halal apakah jalan yang haram, dengan dusta al-khadi'ah, dengan tipuan. Jika untuk pegawai negeri, maka meskipun harus menipu penguasa lewat liwulatil umur, khadi'ah liwulatil umur, dia menipu penguasa, dia membuat mock up macam-macam, ini ada proyek dan sebagainya, sehingga dapat uang dari negara, satu hal yang seharusnya tidak dia dapatkan. Itu semua tidak peduli dia kerjakan karena dunia telah memperbudaknya waliyahubillah. Dan dalil bahasanya orang yang pikirannya cuma dunia itu adalah syirik adalah sabda Nabi alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar. Apa yang dimaksud budak dinar? Apakah kalian mengira bahasanya yang dimaksud budak dinar adalah orang ini bersujud kepada dinar? Jawabannya tentu tidak. Akan tetapi yang dimaksud budak dinar adalah dinar itulah yang menguasai hatinya. Nanti katakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah pemuja dinar dan pemuja dirham, celakalah budak rupiah. Ta'isa abdul khamisah, ini kan juga nanti katakan celakalah budak al-khamisah. Jadi maksud khamis adalah asyiah, pakaian. Kalau sekarang celakalah budak model. Ada sebagian orang yang diperbudak oleh model. Jadi penyakitnya sebagian perempuan. Pikirannya adalah apa model saat ini dan seterusnya. Maka dia paksa-paksakan diri untuk memiliki dan membelinya. Maka ini budak khamisah. Demikian juga Nabi katakan ta'isa abdul khamirah, celakalah abdul khamirah. Yang dimaksud khamirah adalah al-hush, adalah tempat tidur atau perabot rumah tangga. Artinya mereka ini tidaklah mahamuhu, tidaklah yang dia pikirkan kecuali bagaimanakah mempercantik, memperindah pakaiannya, memperindah perabot rumah tangganya. Semuanya ini lebih besar menurutnya, lebih penting menurutnya daripada sholat dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, budak dunia semacam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in uhtiya radhiya wa ilam yu'ta sakhita. Karena budak, kalau budak dunia ini jika dia diberi maka dia ridha, dan jika dia tidak diberi maka dia marah. Siapa yang memberi? Ini bentuk majhul, jika diberi siapa yang memberi? sini beliau jelaskan, jika Allah memberikan nikmat kepadanya, maka dia mengatakan, ini adalah Allah adalah Rabb yang maha pemurah, maha agung, maha mulia, yang berhak untuk mendapatkan segala bentuk pujian. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan rezekinya dan Allah tidak memberikan nikmat padanya, sakita, maka dia marah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyahubillah. Maka tentang makna hadis, dan jika budak dunia itu diberi maka dia senang, dan jika tidak diberi maka dia marah. Ini ada dua pengertian, ada dua makna. Yang pertama, yang memberi adalah Allah. Maka jika Allah memberikan nikmat kepadanya, maka dia gembira, bersuka cita. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan rezekinya, maka dia marah-marah dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga dimaknai dengan yang memberi di sini adalah sesama makhluk, misal penguasa atau yang lainnya. Maka jika dia dikasih, maka senang, gembira, memuji-muji yang memberi. Namun jika tidak diberi, maka dia marah-marah dengan orang yang tidak memberinya. Dan orang yang telah memperbudakkan diri dengan dunia, maka dia, jika dia dapat musibah, jika dapat masalah, itu bisa kafir dan murtad. Karena rasa cintanya kepada dunia yang demikian besar, maka dia bisa menyebabkan jika dunia tidak dia dapatkan, maka dia membatalkan Islamnya dan keluar dari Islam. Bagaimana yang Allah firmankan surat Al-Had, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di pinggiran. فَإِنْ أَصَبُ خَيْرٌ. Jika dia mendapatkan kebaikan, kesehatan, rezeki yang longgar, maka itma'an lagi, maka dia mantap dengan imannya. Jika lancar urusannya, makmur rezekinya, maka Islamnya mantap. Namun lain asobat fitnah, namun jika dia dapat masalah, dapat musibah, kesempitan rezeki dan seterusnya, inqalaba ala wajhihi, maka dia berbalik pada wajahnya. Artinya kafir atau murtad. Jika Allah katakan khasirat dunia wal akhirah, maka dia rugi di dunia dan di akhirat karena murtad. Maka orang yang seorang yang berislam namun dia terkena penyakit cinta dunia sehingga jadi hamba dunia, maka keadaan ini, yaitu menjadi hamba dunia ini, adalah wasilah, adalah sarana yang akan mengantarkan seseorang kepada kufur. Oleh karena itu Allah ceritakan ada orang yang beribadah kepada Allah, berislam namun di pinggiran. Jika dia lancar-lancar sejauh usahanya, maka mantap Islamnya kayak-kayaknya ya, padahal tidak. Namun jika dia dapat masalah, dapat musibah, dapat bencana, maka dia murtad. Nabi mengatakan tentang pemuja dunia, in uti arabiya wa ilami atau sakhita. Jika diberi maka dia senang, jika tidak diberi maka dia marah. Kaita wa takasa. Kaisa celakalah dia, artinya khatira, ukilah dia. Wantakasa, dan terbaliklah dia. Apa yang dimaksud terbaliklah dia? Yaitu terbaliklah segala urusannya. Dan Allah rusakkan, Allah kacaukan segala kepentingannya. Jika Nabi katakan, wa idza syika falan takosa. Jika dia sika terkena duri, kemasukan duri, falan takosa, maka dia tidak bisa mencabut duri yang ada yang mengenai kakinya itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan persulitkan, Allah akan sulitkan semua urusannya. Sampai-sampai sebuah duri yang menancap, yang menusuk kakinya pun dia tidaklah mampu untuk mencabut duri tersebut dari badannya. Maka yang dimaksud wa idza syika adalah jika terkena duri. Falam tafasa, maka dia tidak bisa mencabut duri tersebut. Kemudian Nabi ceritakan kebalikan dari orang ini. Kebalikan dari orang yang memuja dunia ini. Nabi katakan tuba li abdin akhidin fi inani farasihi fi sabilillah. Maka beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan yang menyenangkan di dunia dan di akhirat itu adalah untuk orang ini. Itu makna tuba. Apa yang dimaksud tuba? Kata beliau, tuba adalah kehidupan yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. Maka keberuntungan yaitu kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat itu untuk siapa? Li'abdin akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah. Seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya acak-acakan, as'asa, marbaratan qadamahu, dan dua telapak kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, orang yang pertama budak dunia adalah budak pakaian dan budak perabot rumah tangga. Adapun orang yang kedua yang Nabi puji dan Nabi katakan untuknya kehidupan yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang kedua, maka dia tidak peduli dengan dirinya, karena yang paling dia pikirkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha Allah. Maka Nabi katakan ya, rambutnya acak-acakan di jalan Allah, jihad tidak sempat mikirkan gimana sisiran. As'asa ra'asahu atau as'asa ra'asuhu, acak-acakan rambut kepalanya dan berdebu dua telapak kakinya. Ingkana fisa kati kana fisa kati. Sak dalam bahasa Arab itu maknanya bisa betis, namun makna yang lainnya bisa maknanya adalah al-kubah, kesulitan. Maka jika dia dalam keadaan kesulitan, maka dia tetap tegar di dalam keadaan kesulitan. Artinya maksudnya dia tidak peduli di tempat manakah dia diposisikan. Jika di tempat tersebut terdapat maslahat untuk jihad, maka dia akan tetap berada di sana. Tempat manapun dia ditaruh, ditugaskan oleh panglima perang, maka dia akan tetap tegar dan tetap komitmen untuk berada di sana meskipun apapun yang terjadi. Maka Nabi katakan, dan jika dia berada ingkana fisaqa, jika dia dalam kesulitan, maka dia tetap berada dalam kesulitan. Di tempat yang sulit, yang membahayakan, di medan jihad, maka dia tetap akan komitmen di sana. Inilah orang yang beruntung di dunia dan di akhir. Namun ingat, orang ini rambutnya acak-acakan dan macam-macam itu karena sibuk dengan jihad. Ada pun orang yang enggak sibuk dengan urusan yang penting, kemudian cuma malas dan enggak boleh berdalih dengan hadis ini, Pak. Enggak perlu macam-macam mengatur ini dan itu. Ya. Pakaian seminggu belum dicuci juga enggak apa-apa. Yang penting perhatian dengan urusan yang lebih besar. kemudian ada urusan yang lebih besar, dia cuma lontang-lontong kesana kemari. Maka orang ini, karena dia sibuk dengan jihad, ya, maka dan di medan jihad di sana debu macam-macam banyak, maka dia tidak pedulikan dengan keadaan dirinya, karena menjalankan tugas. Adapun orang yang tidak demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mangkana lahu sya'run falyuqrimhu." Siapa yang punya rambut, maka kata Nabi falyuqrimhu, maka tidaklah dia perhatikan rambutnya. Dia urusi rambutnya, jangan cuma punya rambut tapi tidak diurusi, tidak ditata, tidak dirapikan dan sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Ya Allah itu maha indah dan menyukai orang yang memperindah dirinya, merapikan dirinya, mempercantik penampilannya, memperbaiki penampilannya. Maka ringkasnya falhasil, maka ringkasnya, di antara manusia ada orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Maka engkau wahai saudaraku, jika engkau lihat dunia itu memenuhi hatimu dan engkau tidak memiliki hamun pikiran kecuali hanya mikirkan dunia. Tidur, mau tidur mikirkan dunia, baru bangun tidur langsung mau tidur mikirkan duit, bangun tidur langsung yang dipikirkan duit. Maka ketahuilah bahasanya di hatimu ada syirik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celakalah budak zina. Dan bukti seorang itu telah diperbudak oleh uang dan telah diperbudak oleh dunia, buktinya apa? Dia punya semangat, antusias untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, baik dengan jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Itu tanda, ya, tanda nyata orang yang diperbudak oleh dunia. Kalau pikirannya cuma dunia, ini gak kelihatan, gak bisa kita deteksi makanya pikirannya dunia atau enggak. Kita gak bisa nuduh ini hanya yang dipikirkan dunia, ini hanya yang diangan-angankan duit dan duit-duit. Bukti yang nyata kalau seorang itu telah diperbudak oleh dunia adalah ketika dia bekerja untuk mencari harta, untuk mengumpulkan harta, maka dia tidak peduli jalan halal apakah jalan haram untuk mendapatkan harta. Maka ini bukti nyata kalau dia telah diperbudak oleh dunia. Karena kata beliau, "Walladzi ya'budullaha haqqan," maka orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, mukmin sejati, maka tidak mungkin dia akan mencari, mukmin yang sejati tidak mungkin mencari harta dengan jalan yang haram islatan sama sekali. Karena jalan yang haram untuk mendapatkan harta itu di sana ada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan cari harta yang halal maka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang benar-benar beribadah kepada Allah, orang yang benar-benar beriman akan mengatakan, tidaklah mungkin aku mengambil harta kecuali dengan jalannya yang benar, dan tidaklah akan aku belanjakan harta kecuali dengan jalannya yang benar. Kemudian berikutnya di antara kesyirikan adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sumpah? Yang dimaksud sumpah dan pengertian sumpah adalah ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin, adalah menegaskan satu perkataan dengan menyebut-nyebut sesuatu yang diagungkan. Itulah hakikat sumpah. Orang yang bersumpah maka dia bermaksud menegaskan kalimat yang tidak dia sampaikan. Dia bersumpah dengan menyebut sesuatu. Kenapa sesuatu itu yang disebutkan? Karena itulah yang dia agungkan dalam hatinya. maka seorang itu tidaklah mungkin bersumpah dengan menyebut sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah azimun fi nafsihi, ada satu hal yang sangat-sangat agung dalam hatinya. Maka seorang itu bersumpah misalnya demi Allah saya akan demikian, maka seakan-akan dia mengatakan. Sesuai dengan kadar agungnya sesuatu yang saya sebutkan ini, maka sesungguhnya saya adalah seorang yang jujur. Oleh karena itu, maka seorang yang beriman, maka sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Zat yang paling agung yang ada dalam hatinya. Maka dia katakan aku bersumpah dengan nama Allah, atau bersumpah dengan salah satu sifat Allah, atau bersumpah dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Nama apa saja yang kau panggil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik. Maka boleh seorang itu bersumpah dengan menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', ataukah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Ini semua diperbolehkan. Dan huruf sumpah dalam bahasa Arab ada tiga, ada wawu, ba, dan ada ta. Dengan wawu semisal mengatakan wallahi la'af'alanna hadza, demi Allah aku akan melakukan demikian. Dengan ba contohnya billahi la'af'alanna hadza, demi Allah aku akan melakukan ini. Demikian juga bisa dengan tak tallahi la'af'alanna hadza. Contoh dengan ba semacam firman Allah wa aqsamu billahi jahda aymanihi, dan mereka bersumpah billahi jahda aymanihi dengan sumpah mereka yang benar-benar sungguh-sungguh. Contoh yang lain, yahlifuna billahi lakum liyurdukum, mereka bersumpah dengan nama Allah pada kalian supaya kalian supaya mereka bisa menyenangkan kalian. Contoh dengan tak, dan perkataan orang yang beriman dengan temannya dulu di dunia yang sudah masuk neraka, maka dia lihat temannya yang ada di neraka dan dia katakan kepada temannya tersebut, qal tallahi in kitta la turdini, demi Allah sungguh hampir-hampir saja engkau itu menyerahkan aku. Karena dua orang ini berteman, yang satu beriman, yang satu kafir, dan orang yang kafir ini ngajak-ajak temannya untuk kafir, dan hampir saja orang ini mengikuti ajakan temannya. Namun Allah berikan taufik padanya sehingga Allah selamatkan dia. Akhirnya dia masuk surga, kemudian dia nengok temannya yang di neraka, dan dia katakan kepada temannya yang berada di neraka, demi Allah dulu hampir-hampir saja engkau mencelakakan aku. Demikian juga wahu contohnya, fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan sebagai hakim dan seterusnya ayat. Inilah tiga huruf sumpah. Sedangkan bersumpah dengan selain Allah maka hukumnya kufur atau syirik. Kufur atau syiriknya itu bisa dirinci menjadi dua, boleh jadi kufur akbar, boleh jadi kufur asghar, kufur besar, boleh jadi kufur kecil. Demikian pula boleh jadi syirik akbar dan boleh jadi syirik asghar. Kapan sumpah dengan selain Allah itu syirik akbar? Jika orang yang bersumpah tersebut berkeyakinan bahasanya sesuatu selain Allah yang disebutkan dalam sumpahnya itu, sesuatu selain Allah tersebut memiliki azamah, memiliki keagungan, semisal keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sumpah dalam saat ini dan pada sini hukumnya syirik akbar. Namun jika keyakinan hatinya sesuatu yang dia sebutkan dalam sumpahnya tersebut punya keagungan, namun di bawah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini syirik asghar. Dan ini adalah karena dia adalah sarana menuju syirik akbar. Maka hukum bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, dan syiriknya itu dirinci menjadi dua, itu syirik akbar dan syirik akbar. Jika semata-mata bersumpah ya, demi Rasul atau yang lainnya, cuma semata-mata bersumpah tanpa ada, tanpa diringi i'tiqad yang batil, tanpa diringi keyakinan yang menyimpang, maka ini hukumnya syirik kecil. Namun bukan, ingat, syirik kecil itu artinya bukanlah dosanya dosa kecil. Syirik kecil itu dosanya dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar dari membunuh orang, dari mencuri, berjudi dan yang lainnya. Namun jika bersumpah dengan selain Allah itu diiringi dengan keyakinan bahwasanya sesuatu tersebut punya keagungan, semisal keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka ini syirik akbar. Nah, orang-orang Arab jahiliyah dulu di masa jahiliyah mereka terbiasa bersumpah dengan menyebut nama bapak dan nenek moyang mereka. Ini kebiasaan. Nah, orang Arab jahiliyah mereka terbiasa bersumpah dengan nama bapak dan nama kakek serta nenek moyang mereka. Oleh karena itu ada hadis larangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ini. Latah ibu biasa ibu, jangan kalian bersumpah dengan nama, dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Termasuk bapak-bapak ini adalah saudara kalian, kakek kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Namun yang Nabi sebutkan dengan tegas adalah bapak. Kenapa? Li'anna hadha wal mu'tad, karena inilah kebiasaan mereka. Kemudian Nabi katakan, man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasqut. Siapa yang tidak bersumpah, maka tidaklah dia bersumpah dengan nama Allah, jika tidak bisa, maka dia. Artinya, cuma ada dua option, cuma ada dua pilihan. Bersumpah dengan nama Allah, atau tidak bersumpah sama sekali. Tidak ada pilihan yang ketiga, dan tidak boleh pilihan yang ketiga, yaitu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk sumpah yang terlarang adalah bersumpah dengan nama Nabi, demi Rasul, demi Nabi Muhammad. Padahal dia adalah manusia yang paling mulia dan pemimpin seluruh manusia. Maka jika ada orang yang bersumpah dengan mengatakan wan Nabi, demi Nabi, demi Nabi Muhammad, maka orang ini musyrik dan kafir. Jika dengan nama Nabi saja tidak diperbolehkan dan orang yang melakukannya adalah terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan, maka bagaimanakah jika bersumpah dengan makhluk yang kedudukannya di bawah, jauh, sangat jauh di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga termasuk sumpah yang terlanggar bersumpah dengan nama malaikat yang paling mulia, itu Jibril. Ada orang yang bersumpah demi Jibril dan Mikail dan Israfil dan Malik, penjaga neraka atau lainnya, maka orang ini melakukan kesyirikan. Demikian juga seandainya orang mengatakan demi matahari, rembulan, malam, siang, itu semua disebut-sebut untuk sumpah, maka ini adalah syirik. Boleh jadi syirik besar dan boleh jadi asghar, tergantung rincian yang telah kita sebutkan. Dan termasuk sumpah yang dibolehkan adalah bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal mengatakan wa izzatillah, demi kemuliaanmu, bahkan inilah yang dibela oleh iblis. Iblis demikian kafirnya, tapi untuk sumpah yang dia pilih adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izzatika la uhwiyannahum majma'in illa ibadatan minhumul mukhlasin, demi kemuliaanmu ya Allah. Ini disebut nama Allah. Jadi gembongnya orang kafir padahal. Wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba pilihanmu. atau mengatakan demi hikmah Allah aku akan berbuat demikian dan demikian, maka ini hukumnya tidak mengapa. Adapun bersumpah dengan selain Allah, maka sebagaimana tadi telah kita jelaskan, maka hukumnya kufur atau syirik. Boleh jadi akbar, boleh jadi asghar, boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Demikian juga termasuk hal yang terlarang dan satu kalimat yang berbahaya adalah kalimat huwa bari'un min dinil Islam in kana kadza. Dia terlepas dari agama Islam, dia terlepas diri dari agama Islam jika dia berbuat demikian. Mungkin adalah kata-kata yang tidak halal bagi seorang muslim untuk mengucapkannya. Maka jika ada seorang muslim yang mengatakan demikian, maka ada dua rincian. Jika dia dusta, maka dia bagaimana yang dia katakan? Yaitu dia telah berlepas diri dari Islam, bukan dia berbeda. Baiklah, sahabat. Dan jika kalimatnya adalah kalimat yang benar, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Artinya, dia pasti berdosa atau kufur. Contoh yang lain, contoh kata-kata yang berbahaya yang lain yang dimaksudkan untuk memotivasi orang dan menegaskan satu hal, semacam kalimat buah Yahudi. Dia Yahudi jika terjadi demikian dan demikian, atau dia Nasrani jika terjadi demikian dan demikian. Maka kalimatnya adalah kalimat yang haram, kata-kata yang haram. Kalau jika engkau dusta dalam kalimatmu tersebut, maka sebagaimana yang kau katakan, yaitu Yahudi atau Nasrani. Namun jika jujur, maka tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Murtad aku jika aku demikian dan demikian, jika aku tidak demikian dan demikian. Ini kalimat berbahaya meskipun maksudnya untuk menegaskan. Ini kalimatnya hak, meskipun cuma untuk mau rumah untuk menegaskan pernyataan. Contoh kasusnya adalah ada seorang mengatakan bahasanya si A akan tiba, akan sampai ke rumah hari ini karena dia kemarin berpergian. Maka teman bicaranya mengatakan tidak, hari ini belum dia belum pulang. Maka orang yang pertama yang mengatakan tadi menegaskan perkataannya dengan mengatakan dia Yahudi jika dia tidak tiba hari ini. Maka jika kalimat ini dusta, yaitu ternyata orang yang dibicarakan itu tidak tiba hari ini, maka orang yang mengatakan tersebut, maka dia berarti menegaskan dirinya Yahudi. Karena dia mengatakan dia, yaitu dirinya, itu Yahudi jika si fulan itu tidak tiba hari ini. Dan dia ternyata dusta karena si fulan tidak tiba hari ini. Maka dengan itu dia menjadikan dirinya sebagai orang Yahudi. Dan jika dia jujur, yaitu dia tiba, orang yang dikatakan itu tiba hari ini, maka orang yang mengatakan kalimat tadi tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Demikian yang nanti katakan. Artinya dia berdosa. Ini kalimat yang dia di antara kebiasaan orang Arab menegaskan kalimat dengan kata-kata semacam itu. Saya Yahudi jika tidak demikian. Maka kalimat ini jika dusta, ternyata yang dikatakan itu tidak terwujud, maka batallah keislamannya. Dia mengatakan dirinya Yahudi. Namun jika ternyata yang dia katakan itu benar, sebenarnya apa yang dia katakan itu terjadi, maka Nabi mengatakan dia tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat alias berdosa. Maka yang penting jika kita ingin untuk bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, dengan kata, dengan lafaz Allah atau salah satu nama Allah yang lain atau salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang menggugat dan mempertanyakan dengan mengatakan, bukankah Allah dalam Al-Qur'an bersumpah dengan menyebut makhluk demi matahari dan sinar terangnya, demi langit dan apa dan bangunannya, maka jawabannya, untuk Allah Subhanahu wa taala Allah boleh bersumpah dengan makhluk apa saja yang Allah kehendaki. Dan jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu, dengan salah satu makhluknya, maka itu bukti menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan makhluk itu menunjukkan agungnya yang menciptakannya. Dan Allah tidak akan bersumpah dengan suatu makhluk kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang azim, makhluk yang istimewa. Dan agungnya makhluk menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala boleh baginya, menjadi haknya untuk bersumpah dengan makhluk apa saja yang dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang boleh membatasi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Karena Allah melakukan apa yang dia inginkan. Maka jika ada yang bertanya bagaimana dalam Al-Qur'an kita dapatkan Allah bersumpah dengan makhluk, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan makhluk sedangkan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Dan berkaitan sumpah Allah dengan makhluk, maka sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu menunjukkan istimewanya makhluk tersebut. Adanya hal-hal yang menakjubkan yang ada pada makhluk yang Allah pilih untuk Allah sebutkan dalam sumpahnya. Sudah ada pembahasan berkaitan dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah. Apa hukum kalimat ini? Apakah kalimat semacamnya adalah bersumpah dengan selain Allah sehingga kufur dan syirik? Maka jawabannya perlu merinci apa yang dimaksud dengan ayat Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ayat Allah? Jika yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat kauniyah, yaitu alam ciptaan Allah, semisal matahari, rembulan, malam dan siang, maka kalimat ini adalah bersumpah dengan selain Allah, sehingga ini adalah syirik atau kafir. Karena Allah berfirman, "Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Maka jika ada orang yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah adalah aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah dalam artian benda-benda ini, maka kita katakan ini adalah bersumpah dengan selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik atau kufur. Yang kedua, jika yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah ayat Qur'aniyah, karena Al-Qur'an adalah termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sumpah yang benar. Tidaklah dinilai berbuat syirik orang yang mengerjakannya. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah termasuk sifat Allah. Maka jika ada orang yang bersumpah dengan ayat Allah dan dia maksudkan adalah Al-Qur'an, maka kita katakan ini adalah sumpah yang benar. Walaysa fi syai', ini tidaklah mengapa. Dan menurut pradugaku, jika ada orang awam yang mengatakan aku bersumpah dengan ayat Allah, maka yang mereka maksudkan adalah Al-Qur'an. Maka jika yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, maka hukumnya tidaklah haram. Dan jika yang dimaksudkan dengan ayat di sini adalah ayat kauniyah, semacam matahari, rembulan, bintang-bintang, malam dan siang, dan semisal itu, maka itu syirik dan kufur. Demikian juga bersumpah dengan mushaf, demi mushaf misalnya. Maka ini perlu dirinci, apa yang dimaksud dengan demi mushaf. Yang jika yang dimaksudkan adalah covernya, kertasnya, maka itu syirik. Namun jika yang dimaksud demi mushaf adalah firman-firman Allah yang ada dalam mushaf, maka ini bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak syirik. Maka bersumpah dengan maka sumpah itu adalah satu hal yang bukanlah satu hal yang remeh dan bukanlah satu hal yang sepele. Dia bisa jadi satu hal yang besar ketika sumpahnya adalah sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosanya para pramuka yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bersaksi demi kehormatanku aku berjanji. Demikian kata para pramuka. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala demi kehormatan dia, itu bukanlah Allah, bukan nama Allah dan bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya sumpah itu cukup dengan seorang itu mengatakan demi Allah demikian. Tidak perlu harus ada mushaf di atas kepala. Tidak perlu harus pakai kain mori dipocongi. Tidak, itu semua tidak perlu, jadi itu semua dalam mengada-ada amal yang mengada-ada dalam masalah sumpah dan man amila amalan desa ali ampuna mawawat. Dan amal yang tidak diajak kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amal yang tertolak. Kemudian yang berikutnya juga besar, yang kedua adalah membunuh. Dalil kali ini adalah dosa besar firman Allah di surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja fajza'uhu jahannam, maka balasan untuknya dengan neraka, khalidan fiha, dia kekal di neraka. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah murka padanya. Wala'anahu, dan Allah melaknat. Wa'adzalahu 'adzaban 'azima, dan telah Allah siapkan untuknya siksa yang sangat-sangat besar. Maka Allah ancam orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dia melakukan satu aksi dengan satu alat yang memang bisa untuk membunuh. Maka apa? Maka neraka diancam dengan khalid dan fiha, dan muka Allah, laknat Allah dan azab yang besar. Maka ada empat ancaman yang Allah berikan untuk mereka dalam ayat ini. Satu saja sudah cukup untuk dikatakan dosa besar. Satu saja sudah cukup untuk dikatakan dosa besar. Masuk neraka sudah cukup untuk dikatakan dosa besar. Apalagi masuk neraka dimurkai, cukup dengan Allah murka, itu sudah dosa besar. Ditambah lagi laknat, cukup saja cukup dilaknat itu sudah dosa besar. Semasa nanti melaknat laki-laki yang menyukai perempuan dan perempuan yang menyukai laki-laki. Bagaimana kita dikumpulkan empat-empatnya? Dan ancaman neraka, murka Allah, laknat Allah, dan Allah katakan ada dosa yang telah Allah siapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidaklah berdoa di samping berdoa kepada Allah, berdoa kepada sesembahan selain Allah. Walaikulunan nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang bisa dibenarkan. Walayaznun, dan tidak pula berbuat zina. Maka di sini, di ayat ini Allah mengurutkan dosa membunuh itu adalah dosa di bawah syirik, dan di atasnya zina. Pemayam al-zalika yang ka'atama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah melakukan satu hal yang bernilai dosa. Yudha'af lahu al-adzabu yawmal qiyamah, akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, jadi dia kekal di sana dalam keadaan hina. Maka Allah katakan ancaman untuk orang yang syirik atau orang yang membunuh, katakan akan dilipat gandakan untuknya siksaan dan dia masuk neraka dalam keadaan hina. Namun adakah pintu tobat untuk mereka? Jawabannya ada, illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertobat. Demikian juga firman Allah di surat Al-Maidah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an, barang siapa yang membunuh jiwa bighairi nafsin, padahal jiwa tersebut tidak punya kesalahan membunuh orang. Artinya apa? Di antara alasan yang bisa dibenarkan untuk menghilangkan nyawa adalah qisas, hukuman qisas. Karena dia membunuh, maka dia dihukum bunuh. Maka siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena qisas atau fasadin fil ardi, atau bukan karena berbuat dosa di muka bumi, maka anna maqatala an-nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Maka ini menunjukkan bahasanya salah satu hal yang menyebabkan seorang itu boleh untuk dibunuh adalah fasad dan fil ardi, berbuat rusak di muka bumi. Nah, karena ini para ulama memfatwakan bahasanya pengedar narkoba itu hukumannya adalah hukuman mati, karena dia termasuk fasad dan fil ardi, termasuk berbuat rusak di muka bumi. Demikian juga ahli bid'ah yang demikian parah kebid'ahannya dan tidak bisa lagi diingatkan dan diminta untuk bertobat, dia merusak agama dengan kebid'ahannya, maka para ulama memfatwakan boleh hukuman bunuh untuk mereka. Bagaimana para ulama salah menetapkan hukuman bunuh untuk Ja'ad bin Dirham, untuk Ja'ad bin Sofwan, untuk Halat dan yang lainnya? Karena apa? Karena dia telah berbuat fasad fil ardi, berbuat rusak di muka bumi. Bahkan kerusakan yang besar yaitu kerusakan agama. Maka anda mengkotalana sejarahnya, jika orang itu membunuh satu jiwa tanpa alasan yang bisa dibenarkan, dan alasan yang bisa dibenarkan ya, di sini disebutkan yaitu kisah, atau dia adalah pelaku kejahatan yang merusak di muka bumi. Maka Allah katakan orang yang membunuh tanpa alasan bisa dibenarkan, itu fakaan nama kotalan naja jami'an, maka seakan-akan membunuh semua manusia. Kenapa Allah katakan seakan-akan membunuh semua manusia? Bagaimana telah kita bahas di pelajaran yang lewat ketika kita membahas Yahlu bin Abarak, itu jelaskan oleh Sa'di. Kenapa Allah katakan fakaan nama kotalan naja jami'an? Adalah karena jika seorang itu sudah berani membunuh satu nyawa orang, maka dia akan berani bunuh nyawa orang lain, orang lain dan orang lain dan orang lain. Kalau dia berani bunuh nyawa satu orang, maka dia akan berani untuk bunuh yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Karena semua orang bisa tidak jelas nilai nyawanya menurut pandangan dia. Dengan dia berani melakukan pembunuhan satu kali, maka nilai mahal nyawa orang itu sudah tidak ada dalam dirinya. Maka sangat tidak menutup kemungkinan dia membunuh. Maka semua orang sudah tidak ada lagi nilai nyawa bagi dirinya jika dia sudah berani membunuh satu orang. Maka Allah katakan fakaan nama kotalanna sejamiah, maka seakan-akan dia membunuh semua orang. Karena semua orang sudah tidak ada lagi nilai mahal untuk nyawanya. Demikian juga termasuk membunuh orang dalam membunuh anak. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza mau'udat su'ilat, dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi aidzan bi qutila, dengan dosa apakah dia dibunuh oleh bapaknya? Maka ketika nanti bangkit dari kubur, maka anak-anak yang dibunuh oleh orang tuanya itu akan dibangkitkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada mereka dalam rangka untuk mencela pelakunya. Allah akan tanyakan kepada mereka, kamu punya dosa apa sehingga dibunuh oleh bapakmu, oleh orang tuamu, dalam rangka untuk mencela pelaku. Demikian juga Nabi, dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya membunuh adalah dosa besar adalah sabda Nabi alaihissalatu wassalam, jauhilah 7 dosa besar. Salah satu yang Nabi sebutkan adalah qatlun nafsi allati haramallahu, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan apa itu jiwa yang Allah haramkan nanti akan kita bahas. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apakah yang lebih besar. Itu ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Kejadikan untuk Allah tandingan dalam uluhiyah, dalam rububiyah, atau dalam asma wa sifat. Dalam sifat-sifat rububiyahnya, atau dalam ibadah, atau dalam nama dan sifat Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal Dialah yang menciptakan kita. Jalan kita nikmat padamu. Maka inilah balasan kepada orang yang memberi, kepada zat yang memberi nikmat dan memberi sebagai limpahan karunia. Kemudian sahabat tersebut yaitu Abbas Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian dosa apa? Maka kata Nabi, antaqtula waladaka khasyata ayata amma ma'aka, engkau bunuh anakmu karena khawatir anakmu itu mengurangi jatah berasmu, jatah nasimu. Kau bunuh anakmu karena khawatir dia itu makan bersamamu, mengurangi berasmu, mengurangi nasimu, mengurangi laukmu. Karena itu kau bunuh. Jika sudah lahir atau jika belum lahir, maka dibuat supaya jangan lahir. Kemudian ditanyakan lagi, tuma ayun, kemudian apa lagi? Qal, maka Nabi mengatakan, antuzania halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetangga. Maka ini berbuat zina dan menyakiti tetangga. Dan Nabi katakan di hadis yang lain yang sahih, bagaimana ada di ada perempuan, ya, engkau berzina dengan 10 orang yang bukan tetanggamu, itu lebih baik daripada, masih lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetanggamu. Engkau mencuri rumah, istri rumah, 10 rumah selain rumah-rumah tetanggamu, itu masih lebih ringan daripada engkau mencuri apa yang ada di rumah tetanggamu. Menunjukkan besarnya dosa menyakiti tetangga. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan dosa membunuh orang itu adalah dosa di bawah syirik dan di atas zina. Maka hadis ini dalil bahasanya dosa membunuh itu dosa yang lebih besar daripada zina. Kemudian Nabi dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu, bisaifaihima, dengan dua pedang keduanya, al-qatil wal-maktul finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat bertanya, yaitu sahabat Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, hadha lil-qatili famata lil-maktuli, ya Rasulullah, hukuman ini untuk orang yang membunuh, lalu mengapa orang yang dibunuh juga seperti itu? Kata Nabi, gara-gara niatnya, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia punya tekad kuat, niat bulat untuk membunuh lawannya, cuma dia kedahuluan. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bahasanya orang yang berniat untuk melakukan maksiat dan dia telah melakukan usaha berniat untuk melakukan maksiat yaitu membunuh orang dan dia telah melakukan usaha yaitu keluar membawa pedang dan bergulat, maka dia berdosa sama persis dengan dosa orang yang melakukannya meskipun dia tidak jadi melakukan. Orang yang berniat untuk melakukan satu maksiat dan dia telah melakukan usaha kemudian tidak jadi, maka hukumnya sama persis dengan orang yang dosanya sama persis dengan orang yang melakukannya, karena orang ini haris, dia punya niat dan dia telah melakukan usaha yaitu membawa pedang. Maka orang yang berniat untuk melakukan maksiat dan dia telah melakukan usaha dan tidak jadi karena tidak adanya kesempatan kedahuluan yang lain, misal dalam hadis ini, maka dosanya sama persis dengan dosa orang yang melakukannya. Oleh karena itu Nabi katakan, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Kenapa? Yang dibunuh juga di neraka karena dia niat. Jadi dia telah melakukan usaha, namun usahanya niatnya tidak kesampaian karena kedahuluan lawan. Namun hadis ini berlaku yaitu falqatil wal maqtul finnar, itu berlaku jika bunuh membunuh tersebut udwanan la ta'wilan. Kata para ulama hadis ini berlaku jika bunuh membunuhnya itu terjadi karena udwanan, karena permusuhan la ta'wilan, bukan karena salah faham. Oleh karena itu hadis ini tidak berlaku untuk bunuh-membunuh yang terjadi di antara para sahabat. Di sini tidak berlaku untuk peperangan dan bunuh-membunuh yang terjadi di antara para sahabat, karena mereka terjadi peperangan di antara mereka bukan karena adu uduan, bukan karena permusuhan, bukan karena kebencian, bukan karena dendam, bukan karena ingin membunuh, namun takwilan karena salah paham, ya, salah dalam beristihad, salah akhirnya dan itu padahal bukanlah satu hal yang diharapkan, terjadilah peperangan. Maka apakah peperangan yang di masa sahabat itu berlaku untuknya hadis ini faqatil wal maqtul binar, yang membunuh yang dibunuh di neraka? Jadi ini tidak. Karena hadis ini berlaku untuk bunuh-membunuh yang terjadi karena perbuatan dan bukan karena takwilan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, laizalu al-ma'u fi fushatin min dinihi, seorang itu selalu dalam kelonggaran dalam agamanya, malam yatanadda bidamin haramin, selama dia tidak membasahi dirinya dengan darah yang haram. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la tarti'u ba'di kufara, yatribu ba'dukum riqaba ba'din, janganlah kalian kembali setelah sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, sebagian kalian menebas tengkuk sebagian yang lain. Maka di antara bukti menunjukkan besarnya dosa membunuh adalah Nabi katakan dosa membunuh itu adalah termasuk bentuk kekafiran, meskipun itu bukanlah kekafiran yang membatalkan keislaman alias kufur aghrab. Namun ini menunjukkan besarnya dosa ini karena dosa yang disebut berstatus kesyirikan dan kekafiran itu lain nilainya dengan dosa besar yang tidak berstatus kekufuran dan kesyirikan. Dari yang lain dari Bashir bin Muhajir, dari Abu Ibnu Buraidah, dari ayahnya Al-Buraidah, Nabi SAW mengatakan, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Sungguh membunuh satu orang mukmin itu lebih besar masalahnya dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rontoknya dunia ini. Hilangnya seorang mukmin itu masalahnya lebih besar daripada rontoknya seluruh dunia ini dan hancurnya seluruh alam raya ini. Itu masih lebih ringan hancurnya seluruh alam raya ini daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan. Menunjukkan sangat mahalnya nyawa seorang muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini nyawa satu orang muslim, bagaimana jika dua, bagaimana jika tiga, bagaimana jika dengan ratusan gara-gara satu bom. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam lafaz Bukhari, la yazalu al-mar'u fi fusatin min dinihi. Seorang itu selalu dalam kelonggaran berkaitan dengan agamanya, malam yusid daman haraman, selama tidak menumpahkan darah yang haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini hadis ini ada di Umdatul Ahkam, awwalu ma yuqda bainan nasi ijtima'i. Pertama kali yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah permasalahan darah, yaitu permasalahan pembunuhan. Maka kasus pertama yang akan diselesaikan pada hari kiamat yang diputuskan adalah permasalahan darah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan hisab yang pertama kali dihisab adalah salat? Maka di tafsir alam para umdatul ahkam dikatakan komprominya adalah yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah perkara pertama berkaitan dengan urusan dengan sesama manusia. Maka yang pertama kali akan diselesaikan dan diputuskan dihisab, kemudian diselesaikan dan diputuskan dalam masalah darah. Adapun perkara yang pertama yang berkaitan dengan hak Allah, maka yang akan dibahas dan diputuskan adalah berkaitan dengan masalah salat. Dari Suwaid, dari Asy'abi, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Maka ini menunjukkan adanya dosa besar bagaimana kemarin telah kita sampaikan, dan menunjukkan bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat. Maka dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, waqtlun nafsi, dan membunuh nyawa, membunuh jiwa, ba'ukul walidain, dan durhaka dengan orang tua. Dari Humayd bin Hilal, beliau mengatakan, naba'ana Bashar bin Asim. Dia mengatakan, naba'ana Uqbah bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innallaha aba ala man qatala mu'minah. Allah itu enggan terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Dikatakan oleh Imam Ahmad. Demikian Nabi katakan sebanyak 3 kali. Hadisnya dikatakan oleh Imam Ahmad, dikomentar oleh Az-Zahabi, wa hadza ala syarti muslim. Artinya apa? Hadis ini sahih menurut syarat kriteria Imam Muslim. Disahihkan oleh Az-Zahabi di sini. Disahihkan oleh, artinya disahihkan oleh Az-Zahabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun min jamiha, li'annahu awwalu man sanal qatla." Tidak ada satupun nyawa yang terbunuh dalam keadaan dizalimi kecuali atas anak Nabi Adam, Nabiullah Adam yang pertama. Kiflur min jamiha, bagian dari tanggung jawab darahnya. Artinya apa? Anak Adam yang pertama tersebut ikut mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali merintis perbuatan membunuh. Mutafakun alaih, dia akan melihat Bukhari dan Muslim. Maka karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka semua kasus pembunuhan yang terjadi setelah itu dia mendapatkan bagian dari dosanya. Kenapa? Karena dia lah yang mempelopori. Inilah besarnya bahaya mempelopori kemaksiatan. Jadi pelopor dalam maksiat, maka semua pelaku maksiat setelahnya, maka dia ikut mendapatkan dosa jariah. Nah, ada dosa yang mengalir, dosa yang mengalir untuk orang ini terus semua orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia lah pelopor yang terdepan nomor satu dalam kemaksiatan ini. Maka dia mati tetap ada dosa jariah untuk semua orang. Kenapa? Karena dia lah pelopor. Dan sebaliknya, orang yang melampaui kebaikan, maka untuknya pahala yang berlimpah. Man kana fitan li sunatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'ah. Karena siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan dalam Islam, maka untuknya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka orang yang menjadi pelopor dalam kemaksiatan sepanjang ini, akibatnya, buahnya, orang yang melopori dalam kebaikan, maka demikian juga dia akan terus mendapatkan limpahan aliran pahala semua orang yang mengikuti jejaknya. Dan hal ini menunjukkan bahasanya kata-kata dan hadis dalil bahasanya istilah sunnah dalam bahasa Arab itu maknanya jalan baik, jalan yang baik ataupun jalan yang jelek. Sunnah dalam bahasa Arab artinya jalan bisa digunakan untuk jalan yang baik ataupun jalan yang jelek, semacam dalam hadis ini sanal qablah. Jalan yang membuat sunnah yaitu membunuh, dan ini adalah satu hal yang jelek. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man qatala muahadah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, lam yarih ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir saja. Yang kafirnya itu adalah kafir ya, terikat perjanjian dengan kaum muslimin saja, Nabi Adam tidak mencium bau surga. Mana lebih mahal nyawa mukmin ataupun nyawanya orang kafir? Ini kalau didiat nyawanya orang kafir setengah diatnya, nyawanya orang seorang mukmin, harganya cuma separuh nyawanya orang beriman. Itu aja dikatakan, Nabi katakan tidak mencium bau surga. Bagaimana dengan orang yang membunuh seorang muslim? Membunuh orang kafir saja, tapi katakan lam yarih ra'ihatal jannah. Gimana dengan seorang yang membunuh yang muslim? Padahal nyawa kafir itu nilainya, nilai jihadnya setengah nilai jihadnya nyawa muslim. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina 'ama. Padahal bau surga itu bisa didapatkan dari perjalanan 40 tahun naik unta. 40 tahun ini apa tolak ukurnya? Naik jet atau pesawat terbang ya? Ini naik unta. Karena kaidah yang sebenarnya dikatakan oleh saya di sini bisa masuk ma'ruf, bahasanya apa yang Nabi katakan itu kita pahami sebagaimana yang ma'ruf yang ada di jalannya. Dijelaskan oleh Bukhari. Artinya apa? Jika surga di sana, maka jarak 40 tahun menuju surga itu bau surga sudah tercium. Nah orang ini itu tidak bisa mencium bau surga. Artinya dia dijauhkan dari surga dalam jarak lebih dari 40 tahun perjalanan naik unta. Dia dijauhkan dari surga dengan jarak, dijauhkan dari pintu surga dari sampai ke jarak lebih dari 40 tahun perbedaan antara orang ini dengan surga itu posisinya sangat jauh, lebih dari 40 tahun perjalanan. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi faqad akhfara dhimmatallahi wa la yaghibu raihatal jannati." Ingatlah barang siapa membunuh satu nyawa orang kafir yang mu'ahadah, terikat perjanjian, adanya perjanjian Allah dan Rasulnya, faqad akhfara, maka orang tersebut berarti berani melanggar perjanjian Allah, maka layaklah orang tersebut jika tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha layujadu min masirati arba'ina kharifan, padahal bau surga itu bisa didapatkan dari perjalanan 40 tahun. Kharifan makna asalnya musim, ada musim panas, ada musim semi. Maka 40 musim semi kan, artinya 40 tahun, karena 1 tahun musim seminya cuma sekali kan. Artinya kharifan itu musim. Dari mana kita katakan ini 40 tahun ya, supaya ya, bahasa bebas saja, mudah, karena ini namanya musim semi itu setahun sekali, tidak mungkin setahun dua kali ya. Maka kalau 40 tahun musim semi, 40 musim semi artinya sama dengan 40 tahun. Kata Az-Zahabi sahahu Tirmidzi, di sini disebutkan oleh Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man aana ala qatli mu'minin bisyatri kalimatin." Barang siapa membunuh, membantu terbunuhnya seorang mukmin dengan setengah kalimat, dia ngompor-ngompori, bunuh saja, sikat saja. Namun kalimat dalam maknanya secara luas itu kalimat, ya, kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab maknanya secara luas bukan secara nahwu, itu adalah jumlah sama dengan jumlah mufidah, sama dengan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, setengah saja, sikat saja, berusi itu aja. Kalau sikat itu kan sudah, sikat saja itu sudah jumlah mufidah ya. Ini belum sampai jumlah mufidah, sikat. Belum sampai jumlah mufidah, setengah, setengahnya jumlah mufidah, setengahnya kalimat sempurna. Maka laki Allah, maka dia berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, maktubun baina aynaihi ayisun min rahmatillah, dan tertulis di antara dua matanya ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa, orang yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Az-Zahabi diatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun wafisa nabihi maqal sana hadis tadi, setengah kalimat tadi ada pembicaraan. Kemudian hadis yang terakhir yang jadi dalil yang disampaikan oleh Az-Zahabi menunjukkan bahwa yang membunuh adalah dosa besar, ada dari Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu ayaghfirahu." Setiap dosa maka mudah-mudahan Allah memaafkan. "Ila rajul yamutu kafir." Kecuali seorang yang mati dalam kondisi kafir. "Awi rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida." Atau orang yang pernah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, diatkan oleh Nasa'i. Demikian yang kita baca catatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hukum amuk massa terhadap pelaku kejahatan yang menyebabkan kematian, maka hukumannya sama dengan hukuman membunuh. Maka itu menunjukkan bahwasanya hukum manusia itu lebih kejam daripada hukum Allah. dan itu salah orang yang mengatakan hukum Allah itu kejar. Ya benar, hukum manusia itu kejar. Koruptor cuma penjara, dan penjara juga ada kasurnya, ada televisinya, ada macam-macamnya. Datangkan perempuan juga boleh. So, namun maling ayam itu hukumannya hukuman mati menurut hukum manusia. Di helm itu ditulis berani mencuri, berani mati. Hukuman mencuri, hukuman mati. Hukum manusia itu. Dalam hukum Allah, hukum mencuri, hukuman pencuri itu, hukuman potong tangan itu pun jika memenuhi nisab, jika cuma helm enggak sampai nisab, enggak sampai mati, ayam satu ekor enggak sampai mati hukuman. Dalam hukum, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya hukuman yang sampai nisab, ya. Seperempat dirham, seperempat dinar. Dan dengan tahap-tahap yang lain, maka itu hukuman cuma potong tangan dan tidak boleh ditambahi, tidak boleh potong tangan terus jiwit 10 kali. Cuma potong tangan tanpa ada tambahan jiwit, dikeplak, ditempelnya. Cuma potong tangan tanpa ada plusnya, hukum manusia mencuri helm mati. Helmnya ditulis berani mencuri, berani mati. Nyuri helm, hukumannya mati. Ya, nyuri ayam, hukumannya mati. Hukum Allah tidak sampai. Ada syaratnya sampai nisab itu pun cuma potong tangan, tidak sampai mati. Dan itu pun hanya potong tangan, tidak boleh ditambah yang lain. Ditambah di ampah pun tidak boleh. Jangan tambah jiwa saja tidak boleh. Bagaimana hukum seorang yang ditugaskan membunuh oleh pemerintah baik secara terang-terangan maupun tersembunyi? Misalnya mata-mata. Jika memang orang tersebut memang orang yang halal dam, orang darahnya halal, dia mendapatkan kemenangan dari penguasa dalam hal ini, maka tidak mengapa. Namun kalau dia orang yang dibunuh itu adalah orang yang maksumud dam, karena manusia itu terbagi dari sisi masalah darahnya, ada maksumud dam dan ada halalud dam. Ada yang terjaga darahnya dan ada yang halal darahnya. Nah, jika manusia tersebut adalah halalud dam dan dia dapat memenang, maka boleh. Akan tapi jika dia adalah maksumud dam, maka ini adalah perintah maksiat. Dan apa atali makhluk di maksiat dan khalik, tidak boleh taat kepada makhluk jika untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengebiri hewan seperti yang dilakukan di fakultas peternakan? Jawabannya boleh. Salah satu dalam hadis tentang kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam salah satu riwayat Nabi berkurban dengan kibas jantan yang dikebiri. Mengebiri kucing piaraan supaya tidak membawa anak atau istrinya ke rumah kita, sebenarnya boleh. Ini ngebiri hewan itu hukumnya boleh. Dalilnya tadi, dan mengebiri hewan itu satu hal yang ma'ruf di masa sahabat, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu hewan kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kibas jantan yang dikebiri. Jika dua orang bersepakat A dan B, jika A melanggar janji maka B boleh membunuhnya, apa hukumnya? Ini jawabannya adalah malam yahkum bighairi ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul dhalimun. Ini adalah hukum yang menyelisih hukum Allah. Apakah termasuk hukum Allah melanggar perjanjian ini adalah ini adalah satu hal yang berhak untuk dibunuh. Jika tidak, maka ini menetapkan hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwa yang melanggar perjanjian semacam ini itu menyebabkan halalnya darah pada orang. Maka jika poin perjanjiannya tersebut bukanlah satu hal yang menyebabkan seorang itu halal darahnya dalam hukum Allah, maka ini menetapkan hukum yang bukan hukum Allah, maka termasuk dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Maka dia, jika orang ini menganggap bolehnya, dan ini apa? Ya, poin perjanjiannya ini adalah tidaklah menyebabkan halalnya darah menurut hukum Allah. Namun kemudian ditetapkan menyebabkan halalnya darah. Maka jika dia menganggap bolehnya, maka batallah Islamnya. Karena berani dia berani menetapkan hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dia menganggap boleh, atau itu lebih baik, atau itu kurang baik, namun ya, namun boleh ya, maka ini membatalkan keislaman. Maka perjanjian ini itu bukan hanya dosa besar, namun kekafiran yang membatalkan keislaman. Bagaimanakah dengan sumpah pegawai negeri? Maka hal ini berkaitan dengan tentang masalah sumpah, yaitu sumpah itu alamiah iman. Ada pembahasan dalam masalah fikih, sumpah itu menurut niatnya siapa? Alamiyatul mustahlif ataukah alamiyatul halif? Ada perselisihan di antara para ulama tentang niat itu, niat dalam sumpah itu alamiyatul halif ataukah alamiyatul mustahlif. Artinya jika ada satu kalimat sumpah dan orang yang bersumpah itu dalam hatinya memberikan kait, memberikan persyaratan. Saya mau demikian, saya mau mentaati aturan semacam ini asalkan sejalan dengan aturan Allah. Dia ada kait di hatinya. Maka ini berarti ala niatin halif. Apakah kemudian sumpah itu ala niatin mustahlif? Sesuai dengan mau orang yang mau kemauan dari orang yang menyumpahi, orang yang meminta dia untuk bersumpah. Untuk masalah qadha, jika itu masalah peradilan dan sengketa di peradilan, maka al-halaf itu ala niyatil mustahlif. Maka sumpah itu mengikuti sumpah al-mustahlif, orang yang meminta sumpah dalam hal ini adalah hakim. Jika dalam masalah sengketa di peradilan. Misalnya hakim mengatakan, apakah benar kamu kemarin mana? Misalnya satu kasus, saksi misalnya ditanya, apakah benar kamu kemarin itu tidak di tempat kejadian, misalnya di tempat A. Maka dia mengatakan, saya tidak ada tempat A, kamu berani bersumpah? Saya berani bersumpah, demi Allah, saya pada hari itu, jam itu, saya tidak ada di tempat A. Saya pada hari itu saya tidak di tempat A. Tidak boleh. Kemudian tidak di tempat A pada jam sekian sampai jam sekian. Padahal maksudnya hakim adalah di tempat A selama sehari. Lalu kemudian dia kaitkan di hatinya dengan niatkan supaya tidak melanggar sumpah dan tidak bohong sumpahnya. Demi Allah saya tidak ada di tempat A tanggal ini. Namun maksudnya dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak boleh. Kalau dalam qadha, maka al-halaf ala niyatil mustahil. Ala niyatil mustahil. Sesuai dengan niat orang yang meminta sumpah. Nah, bagaimana di luar qada? Apakah ala niyatil halis? Apakah ala niyatil mustahlis? Yang benar ala niyatil halis. Yang benar, yang rajih adalah ala niyatil halis menurut niat orang yang bersumpah. Oleh karena itu, maka jika seorang itu bersumpah, ya, saya mau, demi Allah saya mau taat dalam aturan-aturan semacam ini, teks redaksi semuanya cuma itu, namun dia kaitkan di hatinya selama tidak melanggar hukum Allah dan Rasulnya, maka berdasarkan hal ini maka hukumnya boleh. Dan demikian yang difatwakan oleh beberapa ulama, beberapa masyayikh, senasir al-aqal dan para ulama yang lain, yaitu bahasanya sumpah dalam pegawai negeri dan semacamnya, jika di sana ada poin-poin yang poin-poin yang global, maka maka ini bisa dibenarkan jika muta'awilah, jika ada takwil di hatinya. Karena ini kembali, karena hal ini, pembahasan ini berkaitan dengan masalah pembahasan sumpah itu ala niyatil halis atau ala niyatil mustahlis. Dan yang benar di luar qada, maka ada ala niyatil halis. Semua di pengadilan dengan musab di atas kepala. Maka kalau kita berurusan dengan hal ini, maka kita bisa minta, enggak usahlah dipakai. Kalau memang kita bisa meminta untuk tidak pakai seperti itu, ya itu yang bisa dilakukan. Kita tidak, ya karena kita tidak punya kewenangan dan kita harus bersumpah, maka ya apa boleh buat. Fattakullah mafattak. Dan kalau kita bisa menawar ya, untuk supaya tidak ada semacam itu, maka seharusnya demikian. Apabila seorang ingin bertobat dari beberapa dosa besar yang dia lakukan, apakah harus merinci atau menyebutkan perbuatan dosanya atau cukup bertobat dari dosanya secara umum? Maka perlu diketahui bahasanya tobat itu ada dua macam. Ada tobat dari dosa tertentu dan ada tobat dari semua dosa. Misalnya orang punya lima dosa, kemudian dia bertobat dari dosa yang pertama dan kedua, tidak bertobat dari tiga, empat, dan lima. Dia cuma bertobat dari sebagian dosa dan tidak bertobat dari sebagian dosa yang lain. Maka ulama berselisih pendapat sah atau tidak tobat semacam ini. Dan pendapat yang dirotikan oleh Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, tobat semacam ini hukumnya sah. Orang bertobat dari sebagian dosa dan belum bertobat dari sebagian yang lain. Orang itu dia mencuri dan meninggalkan sholat, maka dia bertobat dari meninggalkan sholat namun belum bertobat dari mencuri. Maka ini, jika memang benar-benar bertobat dari perbuatan dosa tersebut, maka ini adalah tobat yang besar. Dan yang kedua adalah tobat dari semua dosa. Artinya dia dia berniatkan, dia menyesal, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali dosanya dari semua dosa. Maka ketika dia bertobat dari semua dosa, ya, maka tidak ada keharusan dia mengadu kepada Allah, ya Allah saya bertobat dari ini, itu. Ya Allah saya bertobat dari semua dosa saya, semua yang pernah saya lakukan dan itu adalah maksiat kepada-Mu, maka saya sesali dan saya bertobat kepada-Mu. Tidak ada keharusan harus ketika mengadu kepada Allah dan menyatakan tobatnya menyebutkan dosa ini, dosa itu dan seterusnya. Laki-laki memakai peralatan kulit dan rambut, apakah termasuk menyerupai perempuan? Berkaitan dengan masalah peralatan rambut, Ibn Abdul Barr mengatakan bahasanya jika seorang itu berlebihan dalam masalah peralatan rambut, maka itu menyerupai perempuan. Maka tolak ukurnya adalah maka insya Allah misal itu juga berkaitan dengan masalah kulit. maka jika seorang itu mubalaghah berlebihan dalam masalah ini dan dinilai secara off, itu berlebihan. Laki-laki kok melakukan perawatan rambut dan perawatan kulit semacam ini menurut al-off, itu adalah satu tindakan berlebihan, maka ini bisa dikategorikan menyerupai perempuan. Nah, kalau ukurannya adalah mubalaghah, seorang yang mubalaghah dalam perawatan rambut kata Ibn Abdulbar, maka dia menyerupai perempuan. Maka kalau ukurannya mubalaghah dan mubalaghah ini kalau ukurannya adalah al-uf, maka jika menurut al-uf ini dinilai mubalaghah, ini sudah termasuk dan masuk dalam batasan mubalaghah berlebihan, maka maka terlarang karena menyerupai perempuan. Dalam buku Nahwu dinyatakan bahasanya huruf kosan hanya satu yang khusus untuk Allah, yaitu ta, sementara yang lain penggunaannya buat untuk selain Allah. Bukan demikian. Dan selain yang selain ta itu boleh untuk Allah dan boleh untuk selain Allah. Dan yang dimaksudkan itu adalah dalam undang-undang Nahwu, menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, menurut orang Arab tidak menggunakan ta kecuali untuk Allah. Tallahi, tidak ada mereka katakan ta syamsi, ta yang lain. Tidak ada dalam dalam kamusnya orang Arab ta digunakan untuk selain Allah. Jika mereka bersumpah dengan nenek moyang mereka dengan Lata, Uzza dan yang lainnya, maka mereka menggunakan wawu atau ba. Mereka wawu atau ba. Ini cuma pembahasan secara nahwu. Bagaimana kan menggunakan wawu dan ba kosam untuk selain Allah, itu nanti pembahasan syar'i. Kalau pembahasan nahu, nahu kalau tak untuk matahari, untuk ini tidak boleh. Tak itu dalam penggunaan orang Arab hanya untuk digunakan pasangannya hanya Allah. Sedangkan ba sama wawu itu bisa Allah, bisa yang lainnya. Apa hukumnya secara sehari? Tadi yang sudah kita bahas. Jadi itu ini pembahasan nahwu dan ini pembahasan sehari yang dicampurkan. Ini nahwu cuma membahas penggunaan kata, bukan masalah hukum. Sebagian orang berkata membeli produk Amerika adalah membantu membunuh umat muslim di Palestina. Bagaimanakah hal ini? Ini kalimat global yang jika diglobalkan tentu tidak benar. Tidak semua produk Amerika itu membantu Israel, maksudnya membantu Yahudi. Tidak semua semua perusahaan Amerika kan? Apakah memang setelah diselidiki bahwa semua perusahaan Amerika itu punya link dengan Yahudi? Ataukah cuma sebagian ya? Kalau tidak semua, maka kalimatnya kalimat global yang jika dihukumi dengan hukum global itu tidak benar. Maka harus dirinci untuk perusahaan yang memang punya link dengan Yahudi dan membantu dan mensubsidi pemerintahan Yahudi dan negara Yahudi. Namun ini ada rahasia perusahaan. Kita katakan dari mana kok bisa dapat ini? Ini tuduhan atau bukti? Nokia itu membantu Yahudi, ini membantu Yahudi dari mana? Ini fakta atau klaim? Ini fakta atau klaim? Kata internet, ini membantu Yahudi. Perhatikan, ini fakta atau klaim? Klaim ini membantu Yahudi, ini membantu Yahudi. Ini sekian sekian persen keuntungannya untuk Yahudi. Ini fakta atau klaim? Jika ini adalah klaim, kita katakan apa buktinya? Menuduh orang kafir tidak boleh. Membuat dusta atas nama orang kafir sekalipun tidak boleh. Meskipun kita benci dengan orang kafir, tidak boleh kita mendzalimi mereka dengan mengatakan mereka itu berbuat demikian padahal mereka tidak berbuat demikian. Memberikan tuduhan sama hewan saja enggak boleh. Ketika perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta dan unta beliau berhenti di satu tempat dan tidak mau jalan. Maka nanti maka ada orang yang berkomentar mengomentari unta Nabi. Wah, unta ini mogok. Enggak sebagaimana biasanya. Unta ini mogok. Maka Nabi katakan, enggak, dia enggak mogok. Namun dia berhenti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberhentikan ya, memberikan gajah. Itu gajah yang mau menyerang Ka'bah. Dia berhenti dan tak mau bergerak. Hewan saja, unta, kambing saja, dibilang dia berbuat demikian padahal tidak demikian, tidak boleh. Nabi membela. Ada orang nuduh unta ini mogok, dah dia tidak mogok. Memang dia disuruh oleh Allah untuk berhenti di sini. Untuk membela unta, unta nanti Nabi bela. Ketika ada tuduhan dusta, ada fitnah untuk unta, ini unta difitnah, Nabi bela. Apalagi manusia. Lalu kita katakan dari mana ini mengetahui ini sekian persen apa buktinya? Pasti ini rahasia perusahaan, ya kan? Itu tidak akan bisa mengetahui kecuali orang-orang yang duduk di. Cuma pekerja biasa saja tahu? Tidak tahu kan? Itu harus presiden direktur ataukah minimal yang duduk di komisaris, ya? Oh, kalau enggak tahu itu peredaran keuntungan itu kemana sekian persen pembagian itu. Dan yang beredar, bukankah yang beredar di tempat kita berkaitan dengan masalah produk-produk Amerika itu semua adalah klaim. Ini katakan sekian persen untuk Amerika, sekian persen untuk nyokong Yahudi. Ini kok orang terpelajar mau dicapai klaim-klaim tanpa bukti. Dan kenapa tidak bertanya dari mana? Ya berarti yang buat ini adalah Amerika. Atau akhirnya Amerika jangan-jangan. Kok bisa tahu kalau memang itu benar, seandainya itu benar. Kalau tidak, maka ini orang yang mengada-ada. Maka ada banyak hal yang lainnya yang perlu dirinci untuk perlu dijelaskan untuk mendudukkan masalah ini secara benar. Dan secara syar'i maka memboikot produk orang kafir itu sebagaimana kata Syaikhul Al-Fauzan itu ada dua macam, ada dua rincian. Yang pertama, jika itu diperintahkan oleh pemerintah, maka hukumnya wajib. Jika pemerintah mengkomando ini produk ini dilarang, maka ini ketaatan pada penguasa, tidak boleh maksiat dan hukumnya wajib ditaati, ya kan? Maka wajib ditaati jika dikomando oleh pemerintah. Yang kedua, jika tidak ada komando dari pemerintah, maka hukumnya terserah pada person masing-masing. Tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh disalahkan. Maka jika ada orang yang memboikot karena dia menilai ini adalah satu ini dari perusahaan yang mendukung orang kafir dan membantu dan mensubsidi kegiatan-kegiatan orang kafir, maka dia tidak disalahkan. Namun orang yang melakukannya tidak boleh memaksakan pada orang lain. Namun orang yang memilih masih memakai, maka dia tidak bisa disalahkan. Namun orang yang memilih memboikot karena semangatnya, karena dia mengetahui dengan data yang jelas, dengan fakta yang sampai pada dirinya, kalau memang produk perusahaan ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan orang kafir, maka dia juga tidak bisa. Maka kata setelah Fauzan, jika tidak ada perintah dari penguasa, ketetapan dari penguasa, maka terserah kepada masing-masing individu, tidak bisa saling memaksakan dalam hal ini. Bagaimana hukum orang yang membuat kerusakan di dunia semacam membunuh hewan-hewan yang dilindungi? Nah, maka ini termasuk fasad dan fil ardi. Ya, maka ini perlu perlu kajian yang lebih mendalam tentang masalah ini. Apakah bisa sampai ala kulihal hukum tak ada dalam hukum dalam aturan Islam ada hukum namanya hukum takzir. Dan nama hukum takzir dan hukum takzir ini terserah keputusan qadhi dan keputusan penguasa dan pihak-pihak yang berwenang. Ya, bisa dihukum dengan hukum cambuk, hukum penjara dan sebagainya, dan boleh sampai derajat hukum bunuh. Maka ini berkaitan dengan masalah hukum takzir. Maka ini kembali kepada kebijaksanaan dan pertimbangan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan memiliki kewenangan dalam masalah ini. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa atakana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.